Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin yang ditulis oleh al-imam Yahya ibn Syaraf bin al-Hasan ibn al-Husain al-ma'rufu bil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Melanjutkan hadis berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu ar-rabi', hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idati at-thair, akan masuk surga sekelompok orang di mana hati-hati mereka itu layaknya hati-hati burung. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqatan. Ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah akan masuk surga orang-orang yang mana hati mereka adalah hati yang sempurna dalam bertawakal kepada Allah. Wa qila qulubuhum raqiqah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka akan masuk ke dalam surga disebabkan hati-hati mereka adalah hati yang lembut. Ayolah kata rahman wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa akan ada nanti dari kaum mukminin, mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga disebabkan kondisi hatinya. Dan tentu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang beriman yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga adalah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, dan itu berbeda-beda antara masing-masing pribadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu surga itu ada 8. Ada pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang menjaga puasanya di bulan Ramadan, demikian juga di luar bulan Ramadan. Pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ada juga pintu-pintu yang lain dan mereka akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa di antara orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga itu, ternyata ada di antara mereka yang sebab masuknya ke dalam surga adalah dengan kondisi hatinya. Hatinya seperti hati burung. Dengan makna yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, maknanya adalah mereka orang-orang yang benar tawakal mereka kepada Allah. Mereka bergantung kepada Allah, menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan sebab untuk didapatkan apa yang mereka inginkan itu. Seperti layaknya seekor burung yang disebutkan dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang juga nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini pada hadis yang ke-6. Hadis yang ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, Baik. Sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang diperintahkan oleh syariat, bagaimana kita harus bertawakal. Kalau kita mau menjalankan tawakal itu sepenuhnya kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thayr. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, burung itu pagi hari keluar dalam keadaan temboloknya kosong, tidak ada makanan. Wa taruhu bitanan, dan dia akan kembali di sore harinya dalam keadaan sudah penuh dengan makanan untuk dia ataupun untuk anak-anaknya di sarangnya. Dan dengan mana yang pertama, maka mereka adalah orang-orang yang bertawakal, yakin dengan rizki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, Allah tempatkan rizki dia ada pada tempat-tempat tersebut. Nah, dia memahami itu dan berusaha mencari rizki, mencari ma'isyah dengan bekerja. Itu kata yang dituju adalah hasil nafkah. Dia bekerja, yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kalau ternyata dia lalui satu jalan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari ma'isyah, belum berhasil di sana, bukan berarti rezekinya tidak ada. Dia masih perlu untuk menempuh jalan yang lain. Seperti burung tadi, tidak mungkin dia keluar hanya menuju satu apa namanya, sebuah pohon yang ada makanan di sana, entah biji-bijian atau buah-buahan. Kalau di situ dia tidak dapat, dia akan terbang kembali ke pohon yang lain. Tidak ada lagi ke pohon yang lain, terus sampai dia mendapatkan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rizki dia di hari tersebut. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi, ay qulubuhum raqiqah, mereka adalah orang-orang yang hatinya adalah hati-hati yang lembut. Dan yang seperti ini, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, telah menjadi ungkapan yang tersebar di kalangan orang-orang Arab. Jika mereka ingin mengatakan bahwa orang ini berhati lembut, mereka akan mengatakan fulan qalbuhu qalbun qalbut thayr, hatinya adalah hati burung, hati yang lunak. Beda dengan hati binatang buas, hati yang keras, yang terbiasa untuk berbuat kekerasan. Burung bisa berbuat kekerasan? Tidak bisa. Hati mereka tunduk dengan kebenaran, tunduk dengan nasihat. Tidak pernah merasa apa namanya, merendah diri, merasa rendah ketika ada saudaranya yang memberikan nasihat. Kalau memang itu kesalahan ada pada dirinya, dia akan segera untuk memperbaiki, berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tayyib. Ini hadis yang keempat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Kita lanjutkan hadis yang kelima, karena hadis yang kelima cukup panjang. Jadi untuk hadis yang keempat mungkin cukup dengan penjelasan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, al-khamis, hadis yang kelima. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah suatu kali keluar ikut dalam ghazwah, peperangan yang juga diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qibala Najdin, mengarah ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Dan ketika selesai pertempuran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, maka Jabir juga ikut kembali bersama pasukan. Berarti ini adalah kisah ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan satu peperangan. Nanti disebutkan dalam satu riwayat apa peperangan itu. Mengarah ke Najd, hendak pulang ke Madinah. Tayyib. Fa adrakat hum alqailah. Maka sampailah di siang hari. Ini kalau diterjemahkan secara literally Adrokathum al-qailah, maksudnya datang kepada mereka qailah. Qailah dari kata qailulah. Apa qailulah? Tidur siang sebentar. Berarti itu sudah waktu siang yang biasanya digunakan untuk tidur siang, qailulah. Fi wadin katsiril idah. Di sebuah lembah, di sana ada banyak idah. Idah adalah jenis pohon yang berduri, banyak durinya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastadhilluna bisyajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian singgah di tempat itu, dan sahabat-sahabat yang lain pasukan perang tersebut juga berpencar, mereka mencari pohonnya masing-masing untuk beristirahat, tidur siang sejenak. Mereka habis pulang dari perang. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fa'allaqa biha sayfahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kemudian bernaung di bawah sebuah pohon samurah. Samurah adalah nama sebuah pohon dari jenis idah tadi. Dan disebut samurah apabila al-idah itu adalah pohon yang agak besar kemudian rimbun sehingga memiliki naungan lebih banyak dibandingkan pohon-pohon yang lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa para sahabatlah yang memberikan pohon besar itu dengan naungan yang lebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pohon itu penuh dengan duri. Fa'allaqa biha sayfahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedangnya di sana. Wa nimna naumatan, dan kami semua pun tertidur sejenak. Setelah dapat pohon masing-masing, semuanya tertidur, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur di bawah pohon samurah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami semua. Wa idza indahu a'rabiyyun, dan ternyata di hadapan beliau ada seorang Arab Badui dalam kondisi sudah duduk. Faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, sesungguhnya orang ini ikhtarata maksudnya adalah salla sayfahu, menghunuskan pedangnya. Pedang Nabi tadi kan menggantung, beliau tidur di bawahnya. Pedang itu diambil oleh orang ini kemudian dihunuskan, dikeluarkan dari sarungnya, lalu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih dalam keadaan tidur. Wa ana naimun fastayqadtu, dan aku ketika itu sedang dalam keadaan tidur kemudian aku bangun. Wa huwa fi yadihi sultan, dan pedang itu sudah terhunus, dia pegang kemudian diarahkan ke hadapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man yamna'uka minni, lalu badui itu berkata kepadaku, siapa yang bisa menghalangi engkau dari aku? Sudah diancam dengan pedang di depan mata dalam kondisi tertidur. Posisi ini sangat sulit untuk membela diri. Qultu Allah thalathan, kata Rasulullah SAW, aku katakan kepada dia, Allah yang akan menjagaku. Tiga kali. Thalathan, ini bisa dengan tiga makna. Maksudnya adalah orang itu mengulang tiga kali pertanyaannya, dan Rasulullah SAW juga membalasnya tiga kali. Atau maksudnya orang itu bertanya satu kali dan Rasulullah SAW menjawabnya tiga kali, Allah, Allah, Allah, Allah yang akan melindungi aku dari engkau, Allah yang akan melindungi aku dari engkau, Allah yang akan melindungi aku dari engkau. Hanya itu jawaban Nabi SAW. Terlihat tenang, masih rebahan beliau, belum bangun. Walam yu'aqibuhu, kemudian singkat cerita orang itu pun menyerah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menghukumnya sampai beliau memanggil semua sahabat tadi, semua sahabat berkumpul, beliau membebaskan orang itu tadi. Ini ringkasnya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari hadis nomor 2910, Imam Muslim hadis nomor 843. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Jabirun, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, lebih lengkap ceritanya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidhatir riqa', kami pernah pergi keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Dzatur Riqa'. Dzatur Riqa' adalah salah satu peperangan ghazwah yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan perang ini kenapa dinamakan dengan Ar-Riqa'? Disebutkan bahwa ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan keluar dalam kondisi kekurangan logistik termasuk kendaraan. Dengan banyaknya jumlah pasukan, kendaraan yang ada, yang tersedia tidak memadai, tidak mencukupi. Sehingga mereka keluar dengan kendaraan seadanya, dengan senjata seadanya. Gantian kendaraan itu. Bayangkan menempuh padang pasir, bukan enak seperti kita, jalannya hijau, banyak pohon-pohon, banyak rumputan. Padang pasir, minim tanaman, minim air, panas. Dan mereka khufatan, tidak beralas kaki kebanyakannya. Sehingga apa yang terjadi? Perjalanan panjang, panas, jauh, minim air, minim pohon, jalan kaki. Yang terjadi apa? Kakinya pecah-pecah, terluka semua kaki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hingga mereka pun memperbannya, membalutnya dengan kain. Maka peperangan itu disebut dengan Dhatur Riqa, karena hampir semua pasukan melilit kakinya dengan kain. Karena luka-luka disebabkan tidak memakai alas kaki. Baik, peperangan ini terjadi pada tahun yang keempat Hijriah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik. Fa idza ataina 'ala syajarah dhalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami sampai di sebuah pohon besar, dhalilah, dengan naungan yang cukup lebat. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan pohon itu untuk istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin, ketika sedang beristirahat datanglah salah seorang dari musyrikin. Datang lelaki musyrik. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah. Dan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau istirahat sedang digantungkan di pohon tersebut. Fakhtaratahu, maka laki-laki itu pun mengambilnya. Ikhtaratu apa maknanya tadi? Menghunuskan, dikeluarkan dari sarungnya kemudian dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala takhafuni, lalu orang itu sambil mengancam dengan pedangnya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau takutkah kepadaku? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, aku tidak takut. Qala faman yamna'uka minni, orang itu berkata lagi, lalu siapa yang bisa mencegah engkau dari aku? Qala Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan Allah, Allah yang akan mencegah aku dari engkau. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Fathul Bari disebutkan riwayat mu'allaq bahwa nama laki-laki yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya adalah Arab Badui, dan disebutkan dalam riwayat ini adalah seorang laki musyrik. Namanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musaddad dari Abu Awanah, dari Abu Bashir rahimahumullah, bahwa orang itu bernama Ghawras ibn al-Harith. Ghawras ibn al-Harith. Dan menariknya lagi, orang ini berasal dari Bani Muharib. Al-Muharibi. Bani Muharib adalah kabilah bersama dengan apa namanya, anak keturunan Ghatafan, yang ketika itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedang Dhatur Riqa termasuk juga menuju kepada Bani Muharib. Selesai berperang, Nabi pulang. Dan ada kemungkinan orang ini mengikuti, mengejar beliau dan para sahabatnya, kemudian hendak membalas dendam. Intaqamahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri istirahat tertidur di bawah pohon. Bisa jadi orang ini mau balas dendam. Tayyib. Wa fi riwayatin Abi Bakar Al-Isma'ini rahimahullah ta'ala fi sahihi, dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'ini dalam sahihnya, qala, orang itu kemudian bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah engkau dariku, hai Muhammad? Qala Allah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah yang akan mencegah aku. Qala fasaqata as-sayfu min yadihi, lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang hanya dengan mengatakan Allah, pedang itu pun kemudian jatuh dari tangan orang itu tadi. Sudah diunuskan, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang, pedang itu terjatuh. Tidak disebutkan sebabnya kenapa terjatuh. Apakah karena orang itu sengaja menjatuhkannya, atau karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan pedang itu terjatuh dalam kondisi dia terpaku, tidak bisa berbuat apa-apa, atau sebab yang lain. Intinya pedang yang diambil, pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil oleh orang itu tadi tiba-tiba terjatuh. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saif, melihat pedang yang terjatuh, maka Nabi SAW dengan sigap mengambil pedang itu, kemudian membalik keadaan. Orang itu gantian yang dihunuskan pedang kepadanya, Nabi SAW yang memegang pedang itu. Man yamna'uka minni, lalu Rasulullah SAW berbalik mengucapkan ucapan yang tadi dia ucapkan, sekarang siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Kata Rasulullah SAW, alakun khaira akhir. Orang itu mengatakan, jadilah engkau orang yang baik dalam membalas. Maksudnya, cobalah bisa berbalas budi. Tadi dia mengancam, tidak bunuh Rasulullah SAW, sekarang pedang ada di tangan Rasulullah, mengancam dia. Dia hanya berkilah, coba jadi orang yang pandai berbalas budi. Kata Nabi SAW, tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Apakah engkau akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban orang itu? Qala la, tidak mau. Dia mengatakan tidak mau. Tidak mau bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan tidak mau bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walakinni uahiduka, tetapi aku berjanji kepadamu, an la uqatilaka, aku tidak akan pernah memerangi engkau. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan pernah membantu satu kaum yang sedang berperang denganmu. Fa khalla sabilahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan jalannya, membebaskan orang itu tadi. Fata ashabahu fa qala ji'tukum min indi khairin nas. Lalu orang itu kembali kepada kabilahnya dan mengatakan, aku datang kepada kalian dari sisi orang yang terbaik, dari sisi manusia terbaik. Ini maksud siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Hadis panjang ini banyak memberikan faedah kepada kita dan yang berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala sangat jelas di mana poinnya. Poinnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur. Kemudian pedang yang tadi beliau bawa diambil oleh laki-laki musyrik Badui tadi dan dihunuskan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mempraktekkan bagaimana caranya menjadi orang dengan tawakal yang sempurna. Kondisi yang sangat tidak mungkin, mustahil untuk bisa membela diri. Apalagi mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan peperangan. Ini kondisi paling lemah. Sedang bangun tidur, sedang dalam kondisi tidur, dihunuskan pedang, gak mungkin dari jauh. Pedang itu pasti sudah dihunuskan di dekat, entah sudah dekat leher atau di hadapan wajah. Sudah tidak mungkin, itu pedang panjang, bukan pedang pendek. Nah, kondisi yang seperti ini, kebanyakan manusia akan segera terkejut, kaget, kemudian berusaha memikirkan bagaimana caranya lepas dari pedang yang sedang terhunus tadi. Namun Rasulullah SAW lihat, beliau tenang, terbangun membuka matanya tetap tenang. Diancam oleh orang itu dengan pedang beliau sendiri. Takut? Tidak. Khawatir? Tidak. Bahkan ketika diancam, beliau terlihat khawatir dengan ancaman itu? Tidak juga. Beliau tetap tenang. Karena keyakinan kuat di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai urusan beliau, perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau lengkap, sempurna, selesai. Maka sebelum itu selesai, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin itu. Sehingga dengan tenang beliau hanya mengatakan Allah, kalimat ringkas. Apakah kamu takut kepadaku? Jawabannya, tidaklah, tidak. Ini faedah yang pertama, yang berkaitan dengan tawakal. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita pun demikian, mengambil pelajaran dari kisah ini. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi seberat apapun kehidupan yang sedang kita jalani ini, maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapkan seperti yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam pada hadis yang kemarin kita bahas. Ucapan yang juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kekuatan tawakal. Apa ucapan itu? Yang kita bahas pekan kemarin. Baru satu minggu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjamin. Ucapkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pada kisah kemarin mengucapkan itu. Ketika dalam kondisi sangat sulit, dan sekarang pun sangat sulit, beliau meyakini Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kondisi sesulit apapun itu. Taib, Allah taala a'lamu bis-shawab. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana sabarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kondisi mereka bukan kondisi yang mudah. Mendapatkan bahan makanan sehari-hari tidak, banyak barang-barang sesuai yang dibutuhkan tidak juga, dan peperangan ini adalah peperangan Dzatur Riqa', di mana ketika perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sampai kepada mereka, dalam kondisi apapun mereka akan melaksanakannya, termasuk saat minim logistik, kendaraan dan peralatan perang serta bekal, mereka tetap berangkat. Hingga pun tubuhnya terluka, tapi terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, terluka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa bagi mereka, yang penting tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faedah yang ketiga menunjukkan betapa sabarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun kondisinya. Baik, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan dari riwayat ini sebetulnya berkaitan dengan salat salatul khauf, yakni salat yang dikerjakan saat peperangan. Disebutkan ketika beliau sudah mengusir orang itu tadi, kemudian beliau melakukan salat khauf, salat ketika peperangan, dengan dua saf yang bergiliran. Ini menunjukkan juga kepada kita faedah bahwa wajibnya menjaga sholat. Mereka para sahabat dengan kondisi yang seperti itu, sedang kesakitan, tubuhnya lemas, baru pulang dari peperangan, masih khawatir musuh itu menyerang, tetapi mereka tetap melaksanakan sholat jamaah, sampai diturunkanlah syariatnya sholat dalam keadaan takut. Nah, kalau orang yang takut saja masih diperintahkan untuk mengerjakan sholatul jamaah, maka lebih besar lagi kewajiban itu kepada orang-orang yang aminin, orang-orang yang aman di negerinya, tidak dalam kondisi berperang, apalagi banyak waktu luangnya, maka harus wajib menjaga sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis ikhtiratu sayfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah di mana pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dirampas oleh seseorang. Lalu terjadilah kisah yang menunjukkan kekuatan tawakal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Hadis yang berikutnya. As-sadis. Yang keenam. An Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Ini yang berkaitan dengan hadis keempat yang kita bahas tadi. Kita baca sekalian karena faedahnya semuanya masih bersambung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian selayaknya Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong, tidak ada makanan. Wa taruhu bitanan, dan pulang di sore harinya dalam kondisi sudah penuh dengan makanan, sebab dia mencari, bukan diam di sarangnya menunggu makanan itu tiba-tiba jatuh. Praktek tawakal dari seekor burung. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, menjelaskan hadith-hadith ini, qala rahimahullah qawluhu haqqa tawakkulihi. Jika kamu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ay tawakkulan haqiqiyan ta'atamiduna ala Allahi i'timadan kamilan fi talabi rizqikum wa fi ghairihi. Maksudnya adalah kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, fi talabi rizqikum, dalam mencari rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, atau dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan tiga hal yang berkaitan dengan tawakal yang sering kita ulang-ulang. Apa itu tiga hal itu? Yang pertama, supaya enggak lupa. Lupa. Belum ada satu bulan. Yang pertama, i'timad 'ala Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perkara itu. Dan yang ketiga, fi'lus sabab, mengerjakan sebab agar didapatkannya apa yang dia inginkan. Tiga hal ini harus selalu dikerjakan untuk mendapatkan tawakal yang sempurna. Kita ulang-ulang supaya tidak lupa. Tayyib. La razaqakum kama yarzuqut thayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti rezeki seekor burung. At-thayr rizquha 'ala Allah. Burung itu rezekinya ada di tangan Allah, bukan di tangan yang lain, burung liar. Li'annaha tuyurun laisa laha malik. Karena burung-burung liar itu tidak ada yang punya. Mereka akan mencari makannya sendiri, mencari penghidupannya sendiri untuk dia dan anak-anak yang di dalam sarangnya. Fatatiru fil jau, mereka terbang di angkasa yang luas. Watardu ila aukariha, lalu kembali ke sarang-sarangnya. Aukar jamak dari waker, yakni sarang burung. Tastajlibu rizqallah, tujuan mereka berkelana terbang di angkasa adalah untuk mencari rizki dari Allah, mencari makanan mereka di hari tersebut. Tardu khimasan ai adzhab fi awwalin nahar, keluar pagi hari, berpagi-pagi mereka keluar. Wa khimasan ja'i'atan, jadi maksud dan khimasan adalah kondisi lapar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, faman yadhurra fi makhmasatin ghairi mutajanifin li itsm fa innallaha ghafurur rahim, maka siapa yang dalam kondisi darurat, fi makhmasatin, dalam kondisi kelaparan yang sangat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taghdu khimasan laisa fi butuniha syai'un lakinnaha mutawakkilatun 'ala rabbiha azza wa jalla, dia keluar tidak tahu bagaimana caranya mencari nafkah. Berbeda dengan manusia, Allah berikan akal, Allah berikan fikiran, Allah berikan tenaga yang lebih besar dibandingkan burung. Pengelolaan bumi lebih baik dibandingkan burung. Lah burung bisa apa? Tidak bisa, dia hanya bisa mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dari satu pohon ke pohon, ke pohon yang lain. Dengan lemahnya burung itu. Lalu kata beliau rahimahullah, fa fi hadza dalilun ala masail. Di dalam hadis ini ada banyak pendalilan terhadap beberapa permasalahan. Awalan yang pertama, annahu yanbaghi lil insani an ya'tamida 'ala Allah haqqal i'timad. Sepantasnya bagi seorang manusia untuk benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Tsanian, yang kedua, annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezekinya ada di tangan Allah. Min dabbah, semua makhluk yang berjalan di atas muka bumi, umum itu mencakup semuanya. Manusia juga termasuk dabbah, binatang, binatang ternak, binatang buas, burung-burung, ikan-ikan, serangga, apalagi semuanya rezekinya ada di tangan Allah, dan semuanya telah ditetapkan rezekinya. Tidak ada satupun yang belum atau lupa Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki untuknya. Semuanya sudah. Sehingga jangan khawatir kemana rezeki saya. Jangan pernah bertanya seperti itu. Tapi apa usaha saya untuk mencari rezeki tersebut? Jatahnya sudah ada, pasti, bahkan sebelum kita dilahirkan. Sebelum hewan-hewan itu dilahirkan, oleh induknya. Allah sudah berikan jatah rizki mereka, apalagi manusia. Sebelum dilahirkan Allah sudah tetapkan rizki kita. Tinggal sekarang bukan mencari apa namanya berapa kadar rizki yang Allah tetapkan, bukan, tapi mencari di mana tempat-tempat rizki itu. Hatta thairu fi jawis sama la yumsikuhu fi jawis sama'i illallah wa la yarzuquhu illallah. Burung-burung yang terbang di langit itu tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu dabbatin fil ard min asghari ma yakun. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini, dari yang paling kecil, anggaplah itu semut, aw akbar, atau yang paling besar. Apa hewan yang paling besar? Hah? Gajah. Ya, anggap aja gajah, masih ada yang lebih besar daripada itu. Atau ikan-ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar. Semuanya innahu 'alallahi rizquha. Rizkinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Semua makhluk hidup itu ada di tangan Allah rizkinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini melainkan rizkinya ada di tangan Allah. Hud ayat yang ke-6. Janji dari Allah, berita pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi firman-Nya, tidak mungkin menyelisihi ketetapannya. Wa laqad dhalla dhalalan mubinan man asaa'a dhanna bi rabbihi faqala la tukfirul aulad tudayyiqu alaikumul arzaq. Sehingga sungguh sangat tersesat orang-orang yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang mengatakan kalau punya anak jangan banyak-banyak, nanti rizki kalian akan tertahan, sempit. Ini beliau nyebutkan, la tuksirul aulad tudayyiqu alaikumul arzaq. Jangan banyak-banyak anaknya, nanti rizkinya susah. Padahal mau jumlah berapapun anak kamu itu, rizkinya bukan bergantung pada kamu. Rizki mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah orang tua kalau hanya apa namanya tidak memperbanyak anak karena takut miskin. Bertambah satu anak tidak akan mengurangi rizki kamu. Dia punya rizki sendiri, dia punya ketetapannya sendiri. Tambah lagi satu anak juga tidak akan menambah berat beban kita. Rizkinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, fakadzabu wa rabbal arsy. Mereka berdusta kalau sampai mengucapkan yang seperti itu. Demi Rabb pemilik arsy. Fa idza aktsaru minal aulad aktsara Allah rizqahum. Kalau mereka mau memperbanyak keturunan, rizki-rizki mereka Allah yang menanggungnya. Li'annahuma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Karena di dalam ayat ini Allah sudah berjanji, merupakan ketetapan Allah, satu makhluk yang keluar hidup di muka bumi, Allah yang menanggung rizki mereka. Baik. Farizqu auladika wa atfalika 'ala Allah, maka rizki anak-anakmu, rizki keturunanmu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yaftahu laka abwaabar rizq. Dialah Allah yang akan membuka pintu-pintu rizki untuk mereka. Min ajli antun fiqo alaihim, supaya kamu bisa memberikan nafkah kepada mereka. Jadi jangan disamakan kuantitasnya, jumlahnya sama, bukan. Rizki Allah pasti, tapi kuantitasnya, jumlahnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya tidak akan mungkin dia hidup tanpa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, wa fi hadza dalilun ala annal insan idza tawakkala ala Allahi haqqa tawakkul falyaf'alil asbab. Hadits ini juga terdapat dalil bahwa seorang manusia yang dikatakan bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya, maka hendaknya orang itu melakukan sebabnya, berusaha. Bukan seorang yang bertawakal hanya bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi tidak mau berusaha. Bukan seorang yang bertawakal adalah orang yang berusaha keras, waktunya dihabiskan untuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan nafkah, tapi lupa berdoa kepada Allah, lupa bersandar kepada Allah. Bukan juga orang yang bertawakal itu adalah yang serius dalam mencari jalan rizkinya, berdoa kepada Allah, tapi tidak disandarkan kepada Allah. Dia sandarkan hanya kepada kepintarannya, kepandaiannya, kejeliannya melihat peluang hanya kepada itu, bukan disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Sehingga tawakal, tiga hal ini tidak akan bisa dihilangkan. Harus ada tiga hal itu baru seorang itu bertawakal dengan sepenuhnya. Baik. Wa min fawaidi hadzal hadis, termasuk faedah dari hadis ini, anna tuyura wa ghairaha min makhluqatillahi ta'rifullah, bahwa burung dan binatang-binatang yang lain adalah makhluk-makhluk Allah yang mengenal Allah. Mereka yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran, binatang-binatang itu dengan berbagai macam jenisnya, yang asal penciptaan mereka adalah hanya diberikan oleh Allah insting dan hawa nafsu, tapi mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang diberikan akal fikiran, yang diberikan kemampuan melebihi binatang-binatang itu, apabila mereka sampai tidak mau menggunakan fikirannya untuk bisa mengenali Allah, untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun derajat mereka itu menjadi lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu tidak satu dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang kafir itu mereka lebih jelek dibandingkan binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu selayaknya binatang-binatang ternak. Bahkan lebih sesat, lebih bodoh daripada binatang-binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lalai hatinya, tidak bisa mengenal ayat-ayat Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, dan tidak bisa mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh ayat. Masih banyak ayat yang lain yang disamakan lebih jelek daripada binatangnya. Karena itu tadi, Allah sudah berikan kelebihan kepada manusia, seharusnya dia pakai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi lebih baik, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan binatang-binatang ini tadi, mereka nanti di hari kiamat tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tidak akan dimasukkan dalam neraka. Yang terjadi pada mereka hanya apa? Hanya peradilan. Jika satu kambing pernah menanduk kambing yang lain, kambing yang punya apa namanya tanduk lebih panjang menanduk kambing yang tidak punya tanduk, hanya sekedar itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu, apa yang akan terjadi? Ke neraka, ke surga? Tidak. Mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu, hilang kemudian. Ini binatang. Manusia tidak ada manusia nanti di hari kiamat yang dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan punya tempat kembali, entah ke neraka walayadzubillah atau ke surga, mendapatkan keutamaan dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan ada koreksian. Setelah ditetapkan semua penduduk neraka masuk ke dalam neraka sempurna, orang-orang yang ditetapkan masuk ke dalam surga, meskipun dia harus ke neraka terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu selesai, maka kekal selama-lamanya. Tapi tidak ada penduduk surga kemudian masuk ke dalam neraka. Ke surga dulu baru ke neraka, tidak ada. Yang ada ke neraka dulu baru ke surga. Selesai itu, kematian akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk seekor kambing kemudian disembelih. Setelah itu la maut, tidak ada lagi kematian. Yang di dalam neraka ya tetap di dalam neraka selama-lamanya. Yang di dalam surga mendapatkan kenikmatan keutamaan dari Allah selama-lamanya. Tidak ada namanya jadi debu. Sehingga ketika melihat kenyataan itu, mengetahui dengan hakikatnya, melihat dengan mata kepalanya, orang-orang kafir itu akan mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Mereka berkata, seandainya kami menjadi debu saja, sehingga tidak ada neraka, tidak ada surga. Karena mereka melihat hewan-hewan tadi itu dijadikan oleh Allah menjadi debu. Tapi sayang sekali, Allah tetapkan manusia tidak akan dijadikan debu. Baik. Berbagai peringatan sudah datang kepada dia. Berapa banyak rasul yang diutus oleh Allah, berapa ratus ribu nabi alaihi wassalatu wassalam yang Allah turunkan kepada mereka, berapa banyak kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengingatkan mereka, banyak. Berarti tidak ada alasan belum sampai hujjah Allah kepada dia. Sudah sampai hujjah Allah, dia sudah mendengar risalah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti apa yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini ma'asyiral ikhwarahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, semakin menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. saya demikian juga antum. Kita harus sering mengoreksi, harus sering kemudian mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak hilang perkara-perkara yang dituntut oleh syariat itu dari diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.